Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan bait yang ke-14 dari risalah Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, Qaidah-Qaidah Fiqih, karya Al-Syeikh Al-Allamah Abdurrahman Nasir Al-Sa'di rahimahullah, yaitu ucapan beliau, وَضِدُّهُ تَزَاحُمُ الْمَفَاسِدِ يُرْتَكَبُ الْأَدْنَى مِنَ الْمَفَاسِدِ. Ketika ada beberapa mafsadah, ada beberapa kejelekan-kejelekan yang terkumpul, ada di hadapan kita, dan harus kita ambil salah satu dari keduanya, يُرْتَكَبُ الْأَدْنَى minal mafasid, maka syariat ini ya mengarahkan kita, membimbing kita untuk mengambil yang paling rendah mafsadahnya untuk selamat dari mafsadah yang lebih besar. Diibaratkan pula kaidah ini dengan ucapan para ulama, irtikabu akhafud dararain, memilih dharar yang paling ringan di antara dua dharar, memilih kejelekan yang paling ringan di antara dua kejelekan yang ada, demi menyelamatkan diri dari madharah yang lebih apa, lebih besar. Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, sudah kita sebutkan pada pembahasan yang telah lalu ya, beberapa adillah, beberapa dalil. Nah, seperti kisahul A'rabi alladhi bala fil masjid, kisah seorang badui yang kencing di masjid. Taib, dan masih ada adillah yang lain yang sangat banyak, wal amsilah, dan contoh. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, adalah kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam wal Khidir. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Seperti yang Allah sebutkan dalam suratul Kahfi, ketika Khidir naik ke atas perahu bersama dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya perahu itu dirusak oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sehingga diingkari oleh Nabi Musa. Nah, dirusak oleh Khidir. Nah, tentunya Khidir mendapatkan berita dari Allah. Nah, di akhir kisah disebutkan, ternyata ada maksud, ada maslahat yang Allah kehendaki untuk al-masakin alladzina ya'maluna fil bahr, orang-orang miskin yang memiliki perahu tadi. Ya, merusak perahu adalah mafsadah. Mafsadah, lahiriahnya mafsadah. Ya. Tetapi sesuatu yang ada di depan, yaitu adanya orang raja, adanya orang yang zalim yang akan merampas perahu-perahu, itu akan menjadikan orang-orang miskin betul-betul kehilangan perahunya karena dirampas perahu itu. Kenapa dirusak? Agar selamat dari hilangnya perahu secara keseluruhan. Fa Allah jalla wa ala fi qada'ihi wa qadarihi hikmah 'azimah. Apa yang Allah putuskan, apa yang Allah takdirkan atas hamba-hambanya, ada hikmah yang sangat besar. Nah, ini juga salah satu dalil yang disebutkan oleh para ulama. Juga ketika Khadir membunuh gulam, ya, tentunya ini semuanya dengan perintah Allah. Ini semuanya dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mengetahui awaqibil umur, zat yang mengetahui tentang segala sesuatu. Tidak ada yang samar bagi Allah jalla wa'ala. Itu pun diingkari oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ini lebih besar lagi, lebih berat daripada ya merusak perahu. Secara lahiriah ini sebuah perkara yang sangat besar. Ada anak dibunuh oleh Khadir. Ya. Diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ternyata ada mafsadah yang lebih besar lagi. Seandainya anak ini terus hidup, akan menjadikan kedua orang tuanya kufur, akan menjadikan kedua orang tuanya ya menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menggantikan yang lebih baik daripada anak yang Allah ambil. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Sehingga para ulama rahimahumullah melihat bahwasannya syariat ini al-azimah, syariat yang sangat agung ini, ya, mengajarkan kita untuk selalu mendapatkan maslahat yang banyak dan selalu membimbing kita untuk selamat dari mafsadah. Sampai pun di hadapan kita ada dua kejelekan, ada dua mafsadah yang harus diambil salah satunya untuk mendapatkan maslahat, ya. Kita diperintahkan untuk mengambil mafsadah yang paling kecil untuk selamat dari mafsadah yang paling besar. Selamat dari mafsadah yang paling besar adalah maslahat. Ya. Syekh Sa'di rahimahullah berkata dalam syarah, al-mafasidu imma al-muharramat. Yang namanya mafsadah-mafsadah, kejelekan-kejelekan itu bisa jadi yang pertama adalah muharramat. Semua perkara-perkara yang haram adalah mafsadah. Ya, memakan bangkai, meminum khamr, nah, memakan ad-dam al-masfuh, darah yang memancar ketika disembelih, ar-riba, ya, semuanya. Dan yang paling besarnya adalah syirku billah, syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Al-mafasid di dalam syariat ini bisa jadi berupa al-muharramat, perkara-perkara yang haram, awil makruhat, atau perkara-perkara yang makruh. Kama anal masalih, sebagaimana maslahat-maslahat adalah imma wajibat, bisa jadi perkara yang wajib. Perkara yang wajib semuanya adalah maslahat. Au mustahabbat, atau perkara-perkara yang mustahab, yang sunnah. Taib. Maka kita perlu mengerti tingkatan-tingkatan mafsadah. Ada yang haram, ini tingkatannya lebih daripada makruh. Dan yang haram pun bertingkat-tingkat. Ya. Dosa, ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Sama-sama muharramat. Ya. Al-muharram lebih besar daripada makruh. Ini kaidah yang perlu diingat. Maratib al-mafasid. Martabat dan tingkatan-tingkatan apa? Kejelekan-kejelekan. Fa'idha tazahamatil mafasidu. Ketika beberapa mafsadah itu terkumpul. Ya, ada di hadapan kita. Bi'an ittaral insan. Fi'l ila fi'li ihdahuma, di mana seorang hamba terpaksa. Ya. Ada dua mafsadah di hadapan orang ini dan dia terpaksa mau tidak mau harus ya menempuh fi'li ahadiha untuk melakukan salah satunya. Nah, fal wajibu, maka yang wajib atas dia adalah an la yartakib al-mafsadah al-kubra. Dia tidak boleh menempuh mafsadah yang besar. Tidak boleh dia memilih mafsadah yang besar. Bal, bahkan yang seharusnya dia lakukan adalah yaf'alus sughra. Yaf'alus sughra. Dia mengambil ya mafsadah yang kecil. Irtikaban li ahwani syarrain, dia memilih untuk mengambil yang paling ringan dari dua kejelekan. Untuk apa? Lidafi a'lahuma. Untuk dia selamat dari yang paling besar mafsadahnya dari kedua mafsadah itu. Nah, kisah tu Yunus alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika beliau berada di atas perahu, ya ma'annas, bersama dengan manusia. Perahu terombang ambing dengan sebab apa namanya, angin topan dan seterusnya, dan beban yang berat. Ya. Maka perahu itu diambang kebinasaan. Semuanya akan tenggelam. Mungkin akan tenggelam semuanya. Ya, karena beban yang berat. Maka harus dikurangi bebannya, barang-barang dibuang. Tapi di satu sisi, ya, membuang barang adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan, tabdzir. Ya. Tapi seandainya ini terjadi, kita berada di atas perahu yang overload, terlalu berat barangnya, membahayakan jiwa seluruh penumpang, maka kita buang, ya, barang-barang itu. Ini lebih ringan daripada hilangnya jiwa. Nah, di dalam kisah Nabi Yunus alaihi salatu wasalam sampai pada satu kesimpulan, harus ada orang yang dibuang ke dalam laut. Harus ada yang dibuang ke dalam laut daripada semuanya tenggelam. Maka diundilah. Dan ketika keluar undian, ternyata yang keluar Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Diundi lagi, diulangi lagi, ternyata Nabi Yunus juga. Sampai pada akhirnya dilemparkanlah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nah, dan orang yang dilemparkan ke laut belum tentu dia binasa, belum tentu. Nah, lemparkan ke laut diberi ban, ya, pelampung atau apa, semoga Allah beri keselamatan, tawakkal Allah. Ya. Nah, tapi kalau antum diundi keluar bagaimana? Ya. Siap enggak antum? Ya. Siap enggak? Gimana lagi, ikhwan? Nah. Dan ini tidak berdosa, ikhwan, daripada semuanya tenggelam. Fadhol mas tawakkal Allah, namanya. Ini dikasih pelampung, dikasih ban, dikasih satu kresek makanan, ya, untuk makan di atas laut. Tawakkal Allah. Nah, wabillahi taufik. Daripada semuanya tenggelam, daripada kita semuanya tenggelam. Nah, adapun kisah Nabi Yunus alaihi salatu wasalam, fahada mu'jizah. Ya. Fahada syai azim, yang kemudian kita mengambil pelajaran besar dari kisah tadi. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau adalah seorang muwahid, seorang ahlu tauhid. Wa kana yadhkurullah azza wa jal, selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang banyak berzikir di waktu lapang, Allah subhanahu wa ta'ala akan, ya, memberikan pertolongan dan jalan keluar di waktu dia sempit. Di tengah kegelapan Nabi Yunus berdoa, berzikir kepada Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dan doa ini, ya, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca di masa sempit. Doa Nabi Yunus Dhinnun, yang kalau kita baca di masa-masa kita sempit, Allah akan memberikan apa? Jalan keluar. Taib. Jika ada dua perkara yang itu haram, mafsadah, terpaksa untuk mengambil salah satunya, maka ambil yang ringan untuk selamat dari yang apa? Lebih besar. Taib. Fa in kanat ihdal mafsadataini haraman. Seandainya dua mafsadah itu, yang satu haram, wal ukhra makruha, dan yang lain makruh. Quddimal makruh 'alal haram. Maka kita pilih yang makruh. Ada dua perkara, yang satu haram, yang satu makruh. Maka pilih yang makruh, jangan pilih yang haram. Ya, tidak boleh untuk memilih yang haram. Fa yuqaddam al-akl minal mustabih 'alal haramil khalis. Maka kita lebih memilih untuk memakan sesuatu yang mustabihat, sesuatu yang samar hukumnya, 'alal haramil khalis, daripada perkara yang betul-betul jelas keharamannya, murni haram. Ya. Yang satu jelas haramnya babi, yang satu daging yang belum jelas misalnya. Ya, mustabih. Nah. Wa kadzalika yuqaddam sa'irul makruhat 'alal muharramat. Demikian pula kalau, ya, ada yang makruh dan yang haram, maka diambil yang makruh. Untuk selamat dari sesuatu yang apa? Yang haram. Untuk selamat dari sesuatu yang haram. Wa in kanatil mafsadatani haramain. Jika mafsadah, mafsadah yang ada di hadapan kita, ada dua mafsadah, yang keduanya haram, maka ditimbang mana yang paling ringan keharamannya. Kuddima akhaffuhuma tahriman. Maka ya, diutamakan untuk memilih keharaman yang lebih ringan. Wa kadza idza kanata makruhatain. Jika keduanya adalah perkara yang makruh, quddima ahwanuhuma, maka dipilih yang paling ringan kemakruhannya. Nah, jadi selalu harus ditimbang. Kalau ada dua yang haram, pilih keharaman yang paling ringan. Kalau yang satu haram, yang satu makruh, dipilih yang makruh agar selamat dari yang apa? Yang haram. Kalau keduanya makruh, maka dipilih yang paling ringan kemakruhannya. Naam. Qala Syekh rahimahullah, wa maratibul muharramat. Dan untuk bisa kita mengetahui maratib, derajat-derajat dan tingkatan-tingkatan perkara-perkara yang haram, demikian pula derajat-derajat perkara-perkara yang makruh dari sisi ringannya, besarnya, kecilnya, tastad'i baston. Ini membutuhkan penjabaran kasiron yang sangat luas. La yumkinuni dhabtuha. Tidak mungkin bagiku untuk ya menjelaskannya di sini. Ini isyarah dari Syekh rahimahullah untuk seorang menuntut ilmu. Ya. Dan terus dia belajar agar dia bisa mengerti maratibul muharramat. Ya. Martabat-martabat, tingkatan-tingkatan perkara yang haram. Martabat-martabat, tingkatan-tingkatan yang makruh. Ya. Agar dia bisa selamat dari perkara yang mafsadahnya besar dengan dia memilih perkara yang mafsadahnya apa? Sedikit. Naam, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, dan penerapan kaidah ini ya, atau kaidah ini sangat bermanfaat ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak perkara-perkara yang ya, para ulama berfatwa dengan menggunakan kaidah ini. Ya. Fatwa-fatwa yang sifatnya nawazil ya, kontemporer yang dibutuhkan oleh ummah. Nah, seperti misalnya hukum amputasi. Ya, amputasi anggota tubuh. Nah, seorang misalnya salah satu anggota tubuhnya, salah satu jarinya atau bagian tangannya mulai membusuk. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ya, mulai membusuk. Nah, dokter pun memutuskan untuk dia apa? Dipotong, diamputasi. Dan yang dipotong itu bukan hanya bagian yang busuk saja. Bukan hanya bagian yang busuk, termasuk bagian yang masih sehat. Ya. Bagian yang masih sehat juga ikut terpotong di atasnya. Ya. Taib. Mungkin sampai pada ruas anggota tubuhnya. Di satu sisi, masih ada bagian yang sebenarnya masih baik, masih bagus. Tapi ikut dibuang. Kenapa demikian diputuskan? Irtikabul akhafud dararain. Memilih untuk mengambil ya mafsadah yang paling sedikit ya, daripada kehilangan jiwanya ya, daripada kehilangan anggota tubuh yang lebih banyak lagi ya, dibuang ya sesuatu yang sedikit ya, agar selamat dari sesuatu yang apa, yang lebih besar mafsadahnya. Demikian pula terkadang seorang dokter memutuskan untuk ya, untuk mensterilkan kandungan seorang wanita. Nah, dengan sebab tentunya, dengan penilaian yang demikian matang. Ya, kalau ini dibiarkan, tidak diangkat rahimnya, maka ya akan mengancam jiwa ya wanita ini. Nah, ya, bukan semata-mata mengangkat rahim, tidak. Tetapi karena sebab yang apa namanya diizinkan oleh syariat. Ya, dinilai bahwasanya mafsadah yang akan didapatkan oleh wanita ini lebih besar. Nah, diputuskan untuk operasi ya sesar. Nah, misal di satu sisi ya, nah kalau dibiarkan normal ya dur, membahayakan. Ya. Tapi di satu sisi mungkin lebih ringan biayanya, namun akibatnya lebih besar. Maka dipilih yang paling ringan madharahnya, ya, kehilangan harta, ya, biaya yang lebih besar untuk keselamatan jiwa. baik jiwa sang ibu atau jiwa janin. Nah, dan masail yang sangat banyak. Terkadang seorang dokter harus memutuskan di antara dua, ya, perkara yang jelek, semuanya jelek, mafsadahnya ada. Maka di situ diambil mafsadah yang paling mada, yang paling ringan untuk selamat dari mafsadah yang lebih apa? Yang lebih besar. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, dan masail yang lain yang sangat banyak. Ini semuanya sekali lagi menunjukkan ada faedah yang penting untuk kita renungi, bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sempurna, ad-dinul kamil, agama yang sempurna, agama yang demikian indah, ya. Agama yang barang siapa memeluknya, kemudian mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan masalih, mendapatkan maslahat-maslahat yang banyak, dan selamat dari mafasid, mafsadah-mafsadah, baik duniawi atau juga ukhrawi. Ini barangkali ikhwatil kiram yang bisa kita baca dari bait yang ke-14 dari Qawaidul Fiqhiyah li Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Semoga bisa kita fahami dan bisa ambil manfaatnya. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.